الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة المستمعون في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. هذا الحديث الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عظيم في باب الصبر، ولا سيما الصبر على المصيبة، لأن الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا الحديث حديث أنس في الباب أو النوع الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على المصائب المقدرة. ففي هذا الحديث قصة هذه المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند قبر، وجاء في رواية للحديث عند مسلم تبكي على صبي لها، أي صبي من ولدها صغير توفي، فكانت تأتي عند قبره وتبكي على مصابها. فلما مر بها عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله واصبري، منبها لها أن هذا الجلوس عند القبر والبكاء مما يتنافى مع الصبر. فقال: اتق الله واصبري، أي عليك أن تتحلي بتقوى الله عز وجل، وأن تتحلي بالصبر محتسبة في ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فقالت المرأة: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وهذا أيضا يستفاد منه أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى قد يتعرض من بعض الناس إلى كلمات، إلى رد قد لا يكون لائقا أو لا يكون مناسبا، فعليه أن يتعامل مع المدعوين بالرحمة كما هو خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة لما ردت هذا الرد وقالت: إليك عني، أي انصرف عني ودعني واتركني، وليس هذا بالجواب اللائق والمناسب لمن يدعو إلى الخير وإلى الحق، وليس أيضا بالمناسب بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقالت: إليك عني، فقابل ذلك عليه الصلاة والسلام بالحلم والرحمة، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، أي لم تصب بمثل هذه المصيبة التي أنا مصاب بها بفقدي لولدي. ولم تعرفه، عندما كانت تخاطبه هذا الخطاب ما كانت تعرف أنه هو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما مضى عليه الصلاة والسلام قيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي من كنت تخاطبينه بذلك الخطاب هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام، أي جاءت معتذرة عن جوابها الذي صدر منها الذي لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، وهذا أيضا مما يبين المكانة العظيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مع منزلته العالية ودرجته الرفيعة. كان يسكن في بيت متواضع وفي حجرات متواضعة مع أزواجه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لتلك الحجرات بوابين أو حرس أو حجاب أو نحو ذلك. فقالت معتذرة: لم أعرفك، أي لم أعرف عندما أجبتك بذلك الجواب أنك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذه أيها الإخوة المستمعون قاعدة ثمينة جدا في باب الصبر على المصائب، ينبغي للمسلم أن يتنبه لها جيدا، أن الصبر أي المعتبر المثاب عليه عند الصدمة الأولى، عندما يصدم الإنسان بالمصاب أو يبتلى بالمصاب، فعند الصدمة الأولى يكون الصبر. أما الصبر الذي يأتي فيما بعد الصدمة بيوم ويومين أو شهر أو شهرين، فهذا في الحقيقة ليس من الصبر، وإنما هو من السلو الذي يحصل لكل إنسان. ولهذا قيل إن من لم يصبر عند الصدمة الأولى سيسلو فيما بعد سلو البهائم، يعني البهيمة عندما تفقد مثلا وليدها، وقت فقدها له تتأثر لذلك، ثم بعد ذلك تنشغل بالأكل والحركة وتنسى ذلك. فمن لم يصبر عند الصدمة الأولى سلا سلو البهائم. فالذي يليق بالمسلم وبمقام المسلم ومكانة المسلم أن يجاهد نفسه من أول وهلة يصاب فيها بمصاب إلى التحلي بالصبر، فالصبر عند الصدمة الأولى. وقوله هنا إنما الصبر، الأسلوب هنا من أساليب الحصر، إنما الصبر أي على المصاب يكون عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك فهذا ليس هو الصبر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فالصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, dan juga kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, para pendengar Radio Roja dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang dalam keadaan menangis di sebuah kuburan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita tersebut, ittaqillaha wasbiri, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaknya engkau bersabar wahai sang wanita. Maka apa kata wanita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilaika anni, tinggalkanlah aku atau menjauhlah dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, sungguhnya engkau tidak ditimpa seperti musibah yang menimpaku. Wanita tersebut tidak mengetahui bahwasanya yang menegur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada sang wanita, innahun nabi, sungguhnya tadi yang menegur engkau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Maka wanita tersebut segera mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak menemukan penjaga rumah atau penjaga pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi, lam a'rifka, saya tidak mengetahui bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sang wanita, innama sabru inda sadamatil ula, sungguhnya kesabaran itu hanya adalah tatkala di awal kali tertimpa musibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, tabki ala sabiyin laha, wanita ini menangis karena anaknya yang meninggal dunia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Ya, kita tahu bahwasanya sabar ada salah satu anwa, ada tiga macam kesabaran. sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua, sabar untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, menjauhkan diri juga butuh kesabaran. Dan yang ketiga, bersabar tatkala terkena musibah. Dan hadis ini berkaitan tentang dengan sabar yang ketiga. Ya, tatkala seorang tertimpa dengan musibah-musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yang menyedihkan, maka tatkala itu hendaknya seorang muslim bersabar. Dalam hadis ini mengkisahkan tentang seorang wanita yang menangis di sebuah kuburan. Dalam riwayat Muslim tadi disebutkan, tabki ala sabiyin laha. Wanita ini menangis karena anaknya meninggal dunia. Dia menangisi anaknya di kuburan anaknya. Maka tatkala Nabi SAW melewati sang wanita dan melihat sang wanita ini dalam keadaan menangis-nangis, kemudian di kuburan anaknya meraung-raung, menangis-nangis, maka Nabi SAW pun menasihati wanita ini dengan berkata, isbiri, ya, hendaknya engkau bersabar, ittaqillah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan engkau melakukan hal ini, duduk di kuburan kemudian menangis-nangis. Yang karena perbuatan seperti ini, menangis-nangis di kuburan, kemudian meratap di kuburan, ini bertentangan dengan kesabaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin tatkala terkena musibah untuk bersabar. Oleh karenanya Nabi SAW menasihati wanita ini dan berkata, ittaqillah, wahai sang wanita, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Hendaknya engkau menghiasi dirimu dengan takwa dan bersabar dan ihtisab, hendaknya engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apa jawaban wanita ini? Wanita ini tidak mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah SAW. Maka dia pun berkata kepada Nabi SAW, ilaika anni, menjauhlah engkau dariku, ya, menjauhlah engkau, tinggalkan aku, jauhlah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, sungguhnya engkau tidak, ya, ditimpa dengan musibah yang seperti musibah yang menimpaku. Tentunya ini adalah perkataan yang tidak layak dan tidak pantas diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nasihat bagi para dai, karena terkadang para dai tatkala mereka menyeru kepada kebaikan, dengan penuh rahmat mereka mengajak manusia kepada kebaikan, terkadang mereka dibalas dengan ucapan yang buruk, yang tidak layak bagi mereka. Ucapan yang tidak pantas diucapkan kepada seorang da'i. Akan tetapi seorang da'i hendaknya bersabar. Dan hendaknya, ya, para da'i mereka bermuamalah dengan manusia dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Lihatlah wanita ini tatkala berkata kepada Nabi, ilaika anni, menjauhlah engkau dariku. Ya, ini bukan jawaban yang pantas diucapkan bagi seorang da'i yang menyuruh kepada kebaikan. Apalagi diucapkan kepada Nabi SAW. Tentunya tidak pantas dan tidak layak. Akan tetapi Nabi SAW, ya, menghadapi ucapan tersebut dengan penuh rahmat dan penuh ketenangan. Nabi SAW tidak membalas ucapan yang buruk tadi. Akan tetapi Nabi SAW pun berpaling. Oleh karenanya kita memiliki contoh yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita dihadapkan dengan perkataan yang tidak layak dari orang-orang yang kita dakwahi, maka kita bersabar dan kita sikapi dengan lembut sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, berlalu meninggalkan sang wanita ini, maka wanita ini pun ditegur oleh orang lain. Dikatakan kepada sang wanita, "Wahai sang wanita, sungguhnya orang yang tadi menegur engkau, yang kau tadi berbicara dengannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka wanita ini pun kaget. Maka dia pun segera pergi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia telah mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Dia sadar bahwasanya ucapannya tadi keliru, tidak pantas diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Falam tajid indahu bawabin." Dan wanita ini tatkala sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menemukan ada penjaga pintu dari yang menjaga, ada para penjaga, tidak ada para penjaga yang menjaga pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki makanah, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan penuh kesederhanaan. Beliau hidup di rumah yang kecil, rumah-rumah, ya, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, yang penuh dengan kesederhanaan. Tidak ada para penjaga yang menjaga rumah beliau, tidak ada, ya, orang-orang yang harus dilewati kalau ingin bertemu dengan beliau. Oleh karenanya sang wanita begitu ingin bertemu dengan Nabi, dia langsung bisa saja mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus melewati para penjaga sebagaimana orang-orang yang orang-orang besar di zaman sekarang ini. Kemudian tatkala sang wanita bertemu dengan Nabi, dia pun berkata, "Lam a'rifka, wahai Rasulullah, saya tadi tidak mengetahui bahwasanya itu adalah engkau." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada sang wanita, "Innama sabru 'inda sadamatil ula." Ketahuilah bahwasanya kesabaran itu adalah tatkala pertama kali seorang terkena musibah. Ini merupakan kaidah yang sangat berharga bagi orang-orang yang terkena musibah, yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim. Kaum muslimin harus mengetahui kaidah yang sangat berharga ini, bahwasanya kesabaran yang mu'tabar, yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kesabaran, adalah kesabaran yang menghiasi seorang muslim tatkala pertama kali terkena musibah. Adapun kesabaran yang muncul setelah itu, seorang terkena musibah, kemudian dia tidak sabar, kemudian dia meronta-ronta, kemudian dia maki-maki, setelah 2 hari, 3 hari baru dia bersabar, atau setelah 1 bulan atau 2 bulan baru dia bersabar, ini semua orang bisa melakukannya. Ini semua orang bisa melakukannya. Tetapi kesabaran seorang muslim, kapan tatkala pertama kali dia terkena musibah. Jika dia mampu untuk bersabar tatkala pertama kali terkena musibah, itulah kesabaran seorang muslim. Oleh karenanya sebagian dikatakan bahwasanya barang siapa yang tidak bersabar di awal kali terkena musibah, maka dia akan sebagaimana yang bisa dilakukan oleh hewan-hewan. Kita dapati hewan-hewan ya, jika kehilangan anaknya, mungkin anaknya dimangsa oleh hewan yang lain, maka dia pun akan meronta-ronta hewan tersebut. Ya, hewan tersebut akan bersedih, akan tapi beberapa saat kemudian dia pun akhirnya melupakan anaknya. Dia kemudian makan, mencari makan, sibuk mencari kegiatan yang lain. Oleh karenanya seorang muslim memiliki keutamaan, yaitu dia bersabar tatkala di awal kali terkena musibah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode hasar, yang disebut dengan metode atau uslub pembatasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama as-sabru," hanya saja kesabaran itu, jadi ada kalimat hanya saja kesabaran itu, "inda sadmatil ula," tatkala pertama kali seorang terkena musibah. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا من الأحاديث المتعلقة بجانب الصبر عند المصاب. والعبد أيها الإخوة المؤمنون المستمعون عرضة في هذه الحياة للابتلاء بأنواع المصائب، إما بفقد محبوب أو زوال أو وجود مرهوب، فيبتلى بهذا وهذا. وقد قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالعبد عرضة للابتلاء، والواجب عليه أن يروض نفسه على الصبر عند الابتلاء. وقد مر معنا في الحديث المتقدم حديث أنس أن الصبر المحمود شرطه أن يكون عند الصدمة الأولى، أما بعد الصدمة الأولى فالإنسان سيسلو بطبعه وينسى ذلك المصاب وينشغل بأمور حياته. فالصبر المعتبر المأجور عليه صاحبه أن يكون عند الصبرة عند الصدمة الأولى. ونتنبه أيها الإخوة المستمعون إلى أن المصيبة نفسها ليست هي التي يؤجر عليها العبد، وإنما لأنه ليست من كسبه ولا من عمله، وإنما يؤجر العبد على عمله هو الذي يقوم به عند المصاب. فليحذر أن يفوت نفسه عند المصاب الفوز بالثواب، ثواب العبودية التي تكون عند المصاب، وهي الصبر والاحتساب وتقوى الله جل وعلا. فالمرأة في الحديث الأول قال لها: اتقي الله واصبري، حثها على هذا العمل الذي إن قامت به أثابها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في حديث أبي هريرة قال فيه الله سبحانه وتعالى والحديث حديث قدسي قال ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالاحتساب عمل للعبد يثاب عليه والثواب الجنة جنات النعيم. أما قبض صفي العبد هذا ليس من عمله، هذا أمر قدر على العبد وكتبه الله عليه، وما كتبه الله كان. فإذا احتسبه أي تحلى بالاحتساب احتسب أجر ذلك وثوابه عند الله، كان ثوابه على ذلك الجنة. قوله في الحديث ما لعبدي المؤمن قيد حصول هذا الثواب بالإيمان، وفيه فائدة وهي أن غير المؤمن لا يثاب على أعماله وإن كانت صالحة، لأن وجود الإيمان أساس لقبول الأعمال والانتفاع بها. قد قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، لأن السعي المشكور لا يكون مشكورا إلا إذا كان صاحبه مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبما أمر عباده بالإيمان به. ولهذا قال هنا ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، وصفيه أي حبيبه من أهل الدنيا سواء كان والدا أو والدة أو أخا أو ابنا مثل ما في الحديث المتقدم قصة المرأة أو صديقا أو غير ذلك. إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، هذا فعل العبد الذي يؤجر عليه الاحتساب في ما حصل له من مصاب، فيتلقى المصيبة بالصبر واحتساب أجر ذلك عند الله. فمن كان كذلك ليس له ثواب إلا الجنة. وفي الآية الكريمة المتقدمة قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma li 'abdil mu'min indi jaza'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila al-jannah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam suatu hadis yang kudsi, tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang beriman, ya, tidak ada balasan di sisiku baginya jika aku mengambil ruh dari orang yang dicintainya dari penduduk dunia, kemudian dia pun mengharap pahala dariku kecuali balasan yang setimpal adalah surga. Tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali surga. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan dia merupakan salah satu hadis yang berkaitan dengan masalah sabar tatkala terkena musibah. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dia pasti akan terkena musibah dalam kehidupan dunia ini. Dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai model-model musibah. Terkadang dia diuji dengan hilangnya sesuatu yang dia cintai, hilangnya meninggalnya seorang yang dia cintai, atau diuji dengan datangnya sesuatu yang dia takutkan, perkara yang dia khawatirkan, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwat minal amwali wal anfusi wath thamarat, fabashshiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kemudian rasa lapar dan kehilangan harta benda dan jiwa serta kehilangan buah-buahan, ya. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Wabashshiris sabirin," dan bergembiralah orang-orang yang bersabar. Seorang hamba tatkala tahu bahwasanya dirinya pasti akan diuji, oleh karenanya dia berusaha untuk melatih dirinya untuk bersabar tatkala menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingatlah bahwasanya sebagaimana hadis yang telah lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Bahwasanya kesabaran yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesabaran tatkala pertama kali terkena musibah. Ada perkara penting yang harus kita perhatikan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah, zat musibah tersebut itu tidaklah diberi, seorang hamba tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena zat musibah tersebut. Kenapa? Karena musibah itu bukan dari usaha seorang hamba. Musibah itu adalah perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jika seorang terkena musibah, tidak otomatis dia mendapatkan pahala, enggak. Kenapa? Karena itu bukan usaha dia datangnya musibah tadi, tetapi musibah tersebut dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dari usahanya sendiri, tatkala bagaimana sikap dia menghadapi musibah yang menimpanya. Jika dia bersabar tatkala terkena musibah dan dia ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah amalannya dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya dan karena sikap dia yang ihtisab ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wanita yang tadi kita sebutkan dalam hadis yang pertama, tatkala dia pun menangis ya di kuburan anaknya, Rasulullah SAW mengingatkan wanita tersebut, ittaqillah wasbiri, ya hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan sabar. Kalau wanita tadi bersabar dalam kondisi seperti itu, terkena musibah, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis ini jelas sekali Rasulullah SAW menjelaskan tentang sebuah hadis qudsi di mana Allah menyebutkan jika seorang hamba terkena musibah kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Mali 'abdil mu'min 'indi." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah seorang mukmin ya tatkala aku mencabut ruh dari orang yang dia cintai dari penduduk dunia, thumma tasabahu, kemudian dia mengharapkan pahala dari musibah tersebut. Tidak ada balasan baginya illal jannah, kecuali surga." Ini jelas bahwasanya yang diberi pahala adalah seorang hamba yang ihtisab, yang mengharapkan ganjaran dari Allah tatkala terkena musibah. Kemudian perhatikan dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi ini, "Mali 'abdil mu'min, tidak ada balasan setimpal bagi hambaku yang beriman." Allah Subhanahu wa taala mentakyid menyebutkan tentang masalah keimanan. Ini ada faedah yang sangat besar. Artinya apa? Seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dia beramal saleh, bagaimanapun dia bersabar tatkala terkena musibah, dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhu mashkura." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha untuk mencari akhirat, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, fa ulaika kana sa'yuhu mashkura, itulah orang-orang yang usaha mereka, amalan mereka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan wa huwa mu'min, seorang harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya amalan seorang hamba, bagaimanapun besarnya amalan tersebut, jika tidak disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini, tatkala Allah berfirman dalam hadis ini, "Idza qabattu safiyahu," jika aku mengambil ruh orang yang dia cintai, ya. Ini umum ya, mencakup orang-orang yang dicintai oleh seorang hamba dari penduduk dunia. Bisa jadi yang meninggal adalah bapaknya, bisa jadi yang meninggal adalah ibunya, bisa jadi yang meninggal adalah saudaranya, kakaknya atau adiknya yang dia cintai, bisa jadi yang meninggal adalah anaknya. Sebagaimana hadis tadi yang pertama, seorang wanita yang kata Rasulullah SAW, "Innama sabru inda sadamatil ula," sesungguhnya kesabaran itu pada pertama kali tatkala terkena musibah, yang dia tatkala itu kehilangan putranya yang meninggal dunia. Atau seorang yang kemudian sahabat dekatnya meninggal dunia, kemudian dia bersedih. Oleh karenanya hadis ini mencakup seluruh orang yang dicintai seorang hamba jika meninggal, maka seorang hamba harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian harus ihtisab mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat yang telah kita sebutkan di awal pengajian tentang sabar, Ya wabashiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar tatkala mereka terkena musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. هذا الحديث أيضا هو في باب الصبر على المصاب ولا سيما عندما يصاب الإنسان في بدنه بالأمراض والأسقام والأوجاع وخاصة هذا المرض الشديد العظيم الخطير الذي هو الطاعون. والطاعون مرض يصيب البدن بدن الإنسان فيكون في البدن بثور وتورمات و أيضا ارتفاع في الحرارة وتقيؤ مستمر وفي الغالب أنه يؤدي بعد أتعاب إلى وفاة الإنسان فهو مرض من أشد ما يكون في الأمراض التي يصاب بها العبد. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا المرض كان في الأمم التي قبلنا عذابا يبعثه الله على من يشاء أن يعذب به الظلمة والطغاة وأهل الخبث والشر يبعث الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك المرض عذابا يعذبهم به في الدنيا عذاب معجلا وعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله عز وجل لنا جميعا العافية والسلامة. قال عليه الصلاة والسلام فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فجعله الله رحمة للمؤمنين أي أن الله عز وجل أكرم أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن جعله رحمة لهم. ووجه كونه رحمة أن الله عز وجل إذا ابتلاهم به وتلقوا ذلك بالصبر والاحتساب والعلم بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وأن ما شاء الله كان كان مصابهم ذلك ممحصا لهم ومطهرا لهم ومنقيا من أدران الذنوب والمعاصي والآثام التي قد وقعوا فيها فيكون هذا الوباء أو هذا المرض في التمحيص. والمصائب كفارات والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل طهور إن شاء الله أي مطهر لك. فمن هذا الوجه يكون المرض هذا المرض الشديد رحمة للمؤمن لأن المؤمن يتلقاه بالصبر والاحتساب فيتمحص ويتطهر ويتنقى بهذا المرض من أدران الذنوب والمعاصي. قال فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا. وهذا فيه تنبيه إلى أن البلد إذا نزل به هذا الوباء وهذا الداء الطاعون فإن الواجب على الإنسان أن يبقى في البلد ولا يجوز له أن يخرج منه فرارا من هذا الوباء بل يبقى في البلد. وكذلك من هم خارج البلد إن سمعوا بأن في البلد الذي هم قادمون عليه ذلك الوباء فلا يدخلونه قد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم به أي الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فهذا الحديث حديث عائشة فيه الأمر والحث على المكث في البلد وعدم الخروج، والخروج لا يجوز. وهذا أيضا فيه فائدة، ما يعرف في هذا الزمان بالحجر الصحي، يعني عندما يكون الإنسان مصيب بالأوبئة المعدية يكون في مكان ولا يخالط الأصحاء أو يذهب إلى أماكن الأصحاء، فلربما انتقلت العدوى إليهم بتقدير الله أو بقدر الله سبحانه وتعالى. قال فيمكث في بلده صابرا محتسبا، عودا على ما سبق التنبيه عليه، وهو أن المصيبة نفسها ليست من فعل العبد، وإنما هي أمر يقدره الرب سبحانه وتعالى على عبده. فالثواب لا يكون في مجرد المصاب، وإنما في فعل العبد المترتب على المصاب. فالمصاب نوع ابتلاء، فما يكون من العبد في هذا الابتلاء هو الذي يثاب عليه من صبر واحتساب وتقوى لله عز وجل وعلم بأن ما أصابه أمر مقدر. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي أن المسلم يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم. قال فيمكث في بلده صابرا محتسبا، صابرا أي على ما أصابه، محتسبا أي أجر ذلك وثوابه عند الله، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. فهذه ثلاثة أمور: صبر واحتساب وإيمان بأن ما أصابه أمر مقدر ومكتوب، لا مناص عنه ولا مفر منه، فما شاء الله كان ولا بد أن يقع طبقا لما شاء. فمن جمع هذه الأمور في هذا الابتلاء كان أجره مثل أجر الشهيد، كما قال عليه الصلاة والسلام إلا كان له مثل أجر الشهيد، فيكون أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى كأجر الشهيد. فهذا الذي مات بالطاعون وتلقى هذا المصاب بالصبر أجره كأجر الشهيد، أي له ثواب الشهيد في الدار الآخرة. أما في الدنيا فإنه لا يعامل من حيث الأحكام كمعاملة شهيد المعركة، فشهيد المعركة كما هو معلوم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما هذا النوع من الشهداء الشهيد بالطاعون أو بالحريق أو غير ذلك فإنه له أجر الشهيد، لكن لا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا. وسيأتي عند الإمام النووي لاحقا باب في أنواع الشهداء وبيان الأحكام المتعلقة بهم. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun, penyakit taun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Aisyah, kana azaban yab'athullah ta'ala 'ala man yasha', bahwasanya taun adalah dahulu merupakan azab yang Allah kirimkan kepada orang yang Allah kehendaki dari umat-umat terdahulu. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan taun sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang hamba pun yang tertimpa penyakit ta'un kemudian dia bersabar di negerinya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui bahwasanya tidaklah dia tertimpa ta'un kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan pahala orang yang seperti mati syahid. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih berkaitan tentang musibah yang menimpa seorang hamba, terutama jika musibah tersebut mengenai badan atau tubuh seseorang berupa penyakit, ya. Seperti dalam hadis ini disebut tentang penyakit ta'un. Ta'un adalah suatu penyakit yang menimpa badan yang menimbulkan bintik-bintik dan kemudian ada bengkak-bengkak merah-merah dan biasanya disertai dengan panas yang tinggi yang biasanya akhirnya akan menimbulkan kematian. Wallahu a'lam, mungkin ini penyakit kolera atau yang lainnya, yang penyakit yang berbahaya yang menimbulkan bintik-bintik merah dan kemudian bisa menimbulkan panas yang tinggi sehingga bisa menimbulkan kematian. Dia merupakan penyakit yang berbahaya yang menimpa manusia. Penyakit ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu dijadikan sebagai azab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang terdahulu, orang-orang yang berbuat zalim, ya, yang melakukan kemaksiatan. Allah mengazab mereka di dunia dengan mengirim penyakit taun kepada mereka, penyakit kolera. Sehingga mereka pun diberikan azab yang disegerakan di dunia dan di akhirat kelak mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari azab di dunia, terlebih-lebih lagi terlindung dari azab yang ada di akhirat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit taun ini sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Bagaimana kok bisa menjadi rahmat padahal dahulu menjadi azab bagi orang terdahulu, sekarang menjadi rahmat bagi kaum mukminin? Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu jika Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit taun ini kepada kaum mukminin, kemudian kaum mukminin menerima penyakit ini dengan penuh kesabaran dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit taun ini akan membersihkan dosa-dosa seorang hamba, akan membersihkan maksiat-maksiat yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, sehingga akhirnya seorang hamba pun akan menjadi bersih dan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, musibah-musibah yang menimpa seorang hamba, penyakit-penyakit menimpa seorang hamba yang beriman kepada Allah, sungguhnya merupakan kafarah, merupakan penebus dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang yang sakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahurun insyaallah," suci insyaallah. Artinya apa? Artinya tahurun insyaallah, artinya semoga penyakit yang menimpamu itu akan mensucikan engkau dari dosa-dosa. Oleh karenanya dari sisi ini kita pahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya taun merupakan dijadikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi." Tidak seorang hamba pun yang terkena penyakit taun kemudian dia menetap di negerinya sabiran muhtasiban, dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala. Di sini ada peringatan bahwasanya fayamkuthu fi baladihi, jika terkena penyakit taun kemudian dia menetap di negerinya, tidak keluar dari negerinya. Ini ada penegasan bahwasanya jika seorang di dalam suatu negeri kemudian negeri tersebut terkena bencana taun ini, penyakit kolera tersebar negeri tersebut, maka orang-orang yang terdapat dalam negeri tadi harus bersabar dan tidak keluar dari negeri mereka, tidak keluar dari kota mereka. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah berkata, "Idza sami'tum bihi," yakni bi taun, jika kalian mendengar tentang penyakit taun, "bi ardin," ya, yang menimpa suatu negeri, "fala taqdumu alaihi," maka janganlah kalian mendatangi penyakit tersebut. "Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju," ya, jika ternyata terjadi penyakit taun dalam suatu negeri dan kalian sedang berada dalam negeri tersebut, maka jangan kalian keluar dari negeri tersebut. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seorang jika dalam suatu negeri terkena penyakit taun, maka jangan dia keluar. Jangan keluar dari negeri tersebut, dikhawatirkan akan bisa menularkan ke orang-orang yang di luar dari negeri tadi. Oleh karenanya kita dapati di rumah sakit misalnya, kalau ada seorang terkena penyakit yang menular, maka ada al-hajr sihhi, yaitu diisolasi, ya, dia dimasukkan dalam ruangan khusus yang tidak boleh didekati orang lain, ya, karena dikhawatirkan penyakit tersebut bisa menular atau menular ke orang lain. Kita kembali kepada penjelasan kita sebelumnya tentang bahwasanya musibah itu pada zatnya bukanlah memberikan ganjaran bagi seorang. Seorang yang terkena musibah tidak otomatis kemudian dia dapat pahala. Akan tetapi musibah yang menimpa seorang penyakit atau kesedihan atau yang lainnya, itu merupakan ibtila ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang mendapatkan ganjaran? Jika kemudian dia bersabar, sikap dia tatkala menghadapi musibah tersebut. Jika dia bersabar, dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia ihtisab, maka dialah yang mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah suatu musibah menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman tatkala terkena musibah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Artinya apa? Tatkala seorang terkena musibah, kemudian dia beriman dan yakin bahwasanya apa yang menimpa dia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meleset, pasti akan menimpa dia, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Oleh karenanya seorang hamba tatkala terkena musibah, jika dia mengumpulkan tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, sabiran, muhtasiban, mu'minan, dia bersabar dengan musibah yang menimpanya. Kemudian dia berharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman bahwasanya musibah yang menimpanya pasti terjadi dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan meleset takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Pahala yang luar biasa, terutama bagi orang yang terkena penyakit taun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana lahu mithlu ajri syahid," dia akan memperoleh pahala sebagaimana orang yang mati syahid. Ya, maksudnya adalah dia akan mendapatkan pahala di akhirat kelak sebagaimana pahala yang diperoleh oleh orang yang mati syahid. Bukan dia disikapi di dunia sebagaimana orang yang mati syahid, tentunya berbeda. Kita tahu orang yang mati syahid dalam ma'rakah, dalam peperangan, orang yang mati syahid maka tidak dimandikan, kemudian tidak dikafani, kemudian juga tidak disolatkan, dikubur begitu saja. Berbeda dengan orang-orang yang mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid, seperti orang terkena taun atau orang yang terbakar dan yang lainnya, yang nanti akan datang penjelasannya oleh Al-Imam Nawawi tentang orang-orang yang mendapatkan pahala sebagaimana matinya orang yang syahid. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في الباب نفسه الصبر على المصاب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. هذا الحديث العظيم فيه الحث على الصبر والتحلي به عند المصاب ولا سيما عندما يبتلى الإنسان بفقد عينيه فلا يبصر الأشياء ولا يرى الطريق ولا يستطيع أن يتحرك إلا بقائد ومعلوم الحال التي يكون عليها من كف بصره ولا سيما من كان يبصر ويرى الطريق ثم ابتلي بفقد البصر يكون الأمر في حقه عظيم جدا ومصاب كبير جدا ف يأتي هذا الحديث لحث المسلم عندما يبتلى بمثل هذا الابتلاء أن يتحلى بالصبر ونتأمل في قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي بحبيبتي إذا ابتليته أي امتحنته واختبرته بحبيبتي أي بفقد بصري والله عز وجل قال عن العينين هذا الوصف قال حبيبتي بمعنى أن البصر حبيب للإنسان ومن أحب أعضاء الإنسان إليه والفائدة من وجوده وبقاء البصر فائدة عظيمة جدا وبفقده البصر يحصل له من الأسف والألم على فواته لأنه يفوته ما لا يخفى من رؤية الأشياء ومعرفة الطريق وتحقق كثير من مصالح العبد فالبصر نعمة عظيمة جدا ومنة كبيرة والبصر حبيب إلى الإنسان وإذا أردنا أن ندرك هذه النعمة ومكانتها لننظر حالنا عندما تطفأ الأنوار ونكون في ظلام دامس كيف أن الإنسان يصعب عليه جدا أن يتحرك بارتياح وبطمأنينة وتجد الإنسان يتلمس حتى يعرف الطريق، وربما يقع وربما يسقط وربما يرتطم بجدار أو نحو ذلك. فلا شك أن البصر عضو حبيب للإنسان وله مكانة عظيمة في نفسه، فإذا ابتلي بفقد البصر لا شك أنها مصيبة عظيمة. فانظر هذا الثواب العظيم الذي ذكره رب العالمين في هذا الحديث القدسي، قال: فصبر عوضته منهما أي عيني الجنة. فالابتلاء أو المصيبة بفقد العينين هذه ليست من فعل العبد، والثواب إنما هو على أعمال العبد التي من فعله، ولهذا قال فصبر. لكن لو أن إنسان والعياذ بالله ابتلي بفقد العينين وقابل ذلك بالسخط والجزع وعدم الصبر، يكون خسر الدنيا والآخرة، فقد بصره وأيضا فقد الثواب العظيم الذي يترتب على الصبر على ذلك المصاب. فهنا قال فصبر، فصبر، فإذا قابل هذه المصيبة بالصبر عوضه الله سبحانه وتعالى على ذلك الجنة وأثابه على ذلك بهذا الثواب العظيم. أيضا هنا فيه دعوة للإنسان المصاب بأن يطلب العوض، أن يطلب العوض بالصبر والاحتساب والأجر على ما فقده من حبيب، ما فقده من صفي، ما فقده من شيء قريب إلى قلبه ونفسه. فإذا فقده يصبر ويحتسب ويرضى طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى من عوض، والله سبحانه وتعالى كريم ومنان ومتفضل وجواد. فقال هنا فصبر عوضته منهما الجنة، أي كان الثواب على هذا الصبر الذي كان منه على فقده لعينيه هو جنات النعيم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla qal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla pernah berfirman, "Idza btalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabara awwathu minhumā al-jannah." Jika aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, dua yang perkara yang dia cintai, kemudian dia bersabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Yang dimaksud sini adalah, jika aku menguji hambaku dengan hilangnya dua penglihatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini merupakan hadis yang agung, yang menganjurkan kepada setiap muslim untuk bersabar tatkala terkena musibah, terutama musibah yang sangat berat seperti kehilangan pandangan, buta, tidak bisa melihat. Ya, kita tahu bagaimana beratnya seorang yang tidak bisa melihat. Dia tidak bisa berjalan di jalan raya dengan tenang. Ya, dia tidak bisa bergerak kecuali kalau ada yang menuntunnya. Kenapa? Karena tidak bisa melihat. Ya, tidak bisa melihat. Tidak bisa tahu kemana dia harus berjalan. Terlebih lagi seorang yang dahulunya pernah melihat, ini ujian lebih berat lagi. Dia pernah merasakan nikmat melihat. Dia pernah tahu bagaimana indahnya melihat. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikannya buta. Ya, ini perkaranya lebih berat dan lebih menyakitkan lagi, lebih sulit dia hadapi daripada orang yang tidak pernah melihat sama sekali. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang yang bersabar tatkala dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, "Idza btalaitu 'abdi, idza btalaituhu." Ini jika aku menguji hambaku, ya. Menguji hambaku bi habibataihi, ya. Dengan dua perkara yang dicintainya. Maksudnya di sini adalah dua pandangannya. Karena ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya pandangan merupakan perkara yang sangat disukai oleh seorang manusia. Ya, seorang manusia di antara anggota tubuhnya yang paling dia cintai, yang paling dia sukai adalah pandangan. Ya, seorang yang kehilangan tangan masih lebih ringan, seorang yang kehilangan kaki masih lebih ringan, tapi seorang yang tidak bisa melihat, ini perkara yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya jika dia kehilangan dua perkara ini, kedua pandangannya, maka terasa berat baginya. Ya. Dia akan merasakan kesulitan yang amat sangat. Oleh karenanya, jika kita ingin tahu bagaimana pentingnya nilai penglihatan, pernah kita mengalami tiba-tiba di malam hari, tiba-tiba lampu pada mati. Ya tentunya kita akan kerepotan, terutama ketika di tengah jalan tiba-tiba lampu mati, tidak ada penyinaran sama sekali, tidak ada lampu sama sekali. Kita mungkin berjalan, bisa jadi nabrak tembok, bisa jadi berjalan terus akhirnya jatuh, bisa jadi masuk dalam lubang dan macam-macamnya. Ya. Oleh karenanya seorang yang terkena kebutaan tidak bisa melihat, dia akan kehilangan banyak maslahat yang bisa dia peroleh. Dia sulit untuk kerja, sulit untuk banyak perkara yang sebenarnya bisa dia peroleh jika dia bisa melihat. Namun tatkala matanya tidak bisa melihat, banyak kemaslahatan, keutamaan yang harus luput dari dia. Oleh karenanya orang yang buta merupakan mendapatkan ujian yang sangat berat dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan bagi orang yang seperti ini, yang buta kemudian dia bersabar mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang sangat agung, yaitu surga. Ya. Sekali lagi kita ingatkan bahwasanya musibah yang menimpa seorang tidak mendapatkan pahala dengan sendirinya. Jadi otomatis menjadikan datangnya pahala bagi seorang hamba. Seorang yang tiba-tiba buta, ya, bukan berarti kebutaannya tadi akhirnya membuat dia mendapatkan pahala secara otomatis. Akan tetapi, sikap dia tatkala menghadapi musibah tadi, sabarnya dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang mendatangkan pahala baginya. Oleh karena jika ada seorang, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, jika ada seorang kemudian dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala dia buta kemudian dia marah-marah, dia mencak-mencak, dia menunjukkan tidak sabarnya, ya, tidak sabar dengan kebutaan yang dialami oleh dia marah-marah. Maka orang seperti ini, waliyadzubillah, dia rugi dunia dan rugi akhirat. Di dunia tersiksa, hidup dalam keadaan buta, di akhirat kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasabara awwathu minhumal jannah. Jika dia bersabar, maka aku akan menggantikan musibah yang menimpanya tadi dengan surga. Ini isyarat bagi kita jika seorang hamba terkena musibah, maka dia berharap, ya, mengharapkan ganti dari Allah dengan surga. Tatkala dia kehilangan orang yang dia cintai, tatkala dia kehilangan barang yang dia miliki, tatkala dia terkena penyakit, tatkala dia buta misalnya, maka hendaknya dia bersabar dan ihtisab mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala Mannan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Allah Jawad, Allah Subhanahu wa Ta'ala Jawad, Maha Baik kepada hamba-hambanya, dan dia senantiasa mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar menghadapi ujian yang ditimpanya, musibah yang dialaminya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan kebajikan, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meluruskan urusan kita dan memudahkan urusan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar permintaan hambanya dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bersua di kesempatan yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar tatkala terkena musibah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.